nas. Seandainya ada nas bertentangan dengan akalnya, ketahuilah sebenarnya akalnya yang belum sampai. Bukan nasnya yang salah, akalnya yang belum sampai dalam memikirkannya. Kalau seandainya kita taklid buta, maka kita akan menafikan nas kadang-kadang. Misal, kita taklid sama ustadz yang merokok. Dia bilang rokok itu hukumnya makruh. Apa dalilnya makruh? Mereka mengatakan dikarenakan tidak ada dalil dalam Al-Quran maupun hadis yang menyebutkan kata rokok. Sehingga karena tidak ada dalil yang menyebutkan rokok baik dari Al-Quran maupun hadis, jadi hukumnya enggak bisa diharamkan. Paling mentok makruh. Itu kata mereka. Ketika kita bawakan ayat-ayat, misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirar. Tidak boleh secara global, tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Para ulama kita mengatakan doror dan diror itu ada yang menyebutkan sama saja artinya. Dan pendapat yang lebih saya pegangi, la doror wala diror, tidak boleh doror artinya memudaratkan orang, diror memudaratkan diri sendiri. Atau dibalik, doror itu memudaratkan diri sendiri, diror ke orang lain. Hadis Nabi ini bahkan disepakati oleh para ulama langsung dijadikan sebuah kaidah dalam fikih. Setiap segala sesuatu yang menimbulkan mudarat bagi diri sendiri dan orang lain, maka dia hukumnya haram, yaitu dilarang. Pertanyaannya, kalau orang merokok merugikan diri sendiri? Siapapun yang merokok dan menggunakan akal sehat, dia pasti akan bilang merugikan diri sendiri. Kalau dia pakai akal sehatnya, kalau dia pakai nafsunya enggak. Kalau pakai nafsunya dia bilang ini justru memberi manfaat bagi diri saya. Saya enggak bisa berpikir kalau enggak ada rokok. Pekerjaan saya bisa tertunda kalau saya enggak ngerokok. Saya bisa pusing kalau enggak ngerokok. Enggak enak BAB kalau enggak ngerokok. Itu kalau ikuti hawa nafsunya. Tapi kalau pakai akal sehatnya, maka mereka akan mengatakan ini mudarat bagi diri saya. Rokok itu dihembus atau ditelan? Dihembus. Ketika dicium oleh orang lain, memudaratkan bagi mereka? Iya. Kalau mereka mengatakan tidak, maka kita katakan Anda buta. Sekian banyak yang kalau Anda hembuskan, lalu mereka begini, tutup mulutnya, tutup hidungnya, membuang asap di depan mukanya, itu menunjukkan mereka terganggu. Tapi mereka enggak negur. Iya, enggak negur karena ini Indonesia, pekewuhan orangnya. Jadi yang terhembus dia yang minggir. Coba kalau di Saudi orang ngomong, pergi dari sini, ngerokok kamu di rumahmu, jangan di sini. Ya, kalau ada yang huff huff gitu, kita bisa tegur. Saya pernah negur berapa kali ya di Saudi. Yang saya pernah tegur misalnya ada orang pas kami mau pergi umroh, di kursi 5 terakhir di belakang itu, kursi paling belakang yang 5 deret di bis itu kosong. Ada seorang laki-laki dari depan, dia jalan ke belakang. Awalnya dia tidur, mungkin ingin tidur supaya bisa selonjor. Ternyata lama-lama ngerokok. Maka saya tegur. Saya bilang, "Syekh, saya enggak bisa nafas nih." Dia bilang 5 menit aja. Oh, saya disuruh tahan nafas 5 menit, mana bisa? Ya, matikan. Meskipun orang tua kita tegur. Terus dia matikan. Enggak lama dia nyalakan lagi. Dia kira saya tidur. Meskipun sebetulnya saya tidur, tapi kalau sudah bau rokok itu kayak alarm. Ya. Saya bangun lagi, saya bilang, "Syekh, saya serius, saya enggak bisa nafas ini. Matikan. Ini matikan." Waktu lagi wukuf di Arafah tahun 2010. Sebagian orang Indonesia lagi duduk-duduk. Kita omongin, "Pak, matikan, Pak. Anda ini lagi ibadah loh. Matikan." Kalau di Indonesia, kita yang menjauh, gitu enggak? Kita yang Eh, saya pergi aja dari sini, gitu kan? Jadi sebenarnya kita mau negur, kita terganggu, tapi kitanya yang malas menegur. Kok jadi jauh banget ya? Nah, ada sebagian ustaz yang mengatakan rokok itu jadi cuma makruh. Seolah-olah itu makruh itu untuk dikerjakan. Padahal coba tanya, makruh itu berasal dari kata apa? Kariha yakruhu, artinya benci. Makruhun, dibenci. Ini hukum syar'i. Siapa yang benci berarti? Allah dan Rasulnya. Anggaplah itu betul-betul makruh. Anda tidak berdosa melakukannya, tapi Allah dan Rasulnya benci sama Anda. Enak-enak dibenci sama Allah dan Rasulnya. Terus kalau Allah benci sama Anda, terus Anda minta rezeki sama siapa? Kalau betulan makruh. Kalau haram bagaimana? Dan yang benar itu haram. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, la dharar wa la dirar, wala tulqu aydikum ila tahluka. Ya, jangan ceboskan diri kalian ke dalam kehancuran. Nah, tapi yang benar itu bukan makruh karena enggak ada di zaman Nabi. Yang benar adalah makruh karena saya juga merokok. Itu sebenarnya. Kalau ada ustaz yang mengatakan kepada antum, enggak, merokok itu cuma makruh, ketahuilah bahwa iya makruh karena saya juga merokok. Saya pernah punya pengajian di salah satu masjid di Regensi. Pagi ini kita Idul Adha, Idul Fitri. Idul Fitri 2 tahun lalu. Bukan tahun yang ini, bukan tahun yang kemarin, tahun yang sebelumnya berarti. Tahun 2015. Saya khutbah Id dan itu hari Jumat. Maka saya khutbah Jumat di masjid tempat saya biasa mengisi. Saya bawakan masalah kita waktu Ramadan dan kita setelah Ramadan. Saya singgung masalah kita kalau di bulan Ramadan dari subuh sampai maghrib tahan gak ngerokok. Sebenarnya memberhentikan diri untuk merokok itu bisa. Buktinya saat puasa gak ngerokok. Itu tidak? Nanti pas buka baru merokok. Saya singgung masalah itu dikarenakan saya pernah mampir ke situ, ceritanya mau tarawih, saya lihat orang-orang situ pada ngerokok dalam masjid. Ya. Sementara saya ngisi di situ. Nah, saya khutbah hari itu Jumat, besok subuh adalah jadwal saya ngisi pengajian. Tapi ternyata malamnya ditelepon, "Ustaz, besok enggak ada pengajiannya." "Kenapa, Pak?" "Anu, Pak ketuanya marah." "Kenapa?" "Itu tadi yang khutbah Jumatnya, katanya ustadznya itu mengharamkan yang Allah halalkan." "Oh, di mana ngomongnya?" "Tadi habis maghrib kajian, jadi kajian bantahan terhadap khutbah Jumat tadi, dibahas di Jumat malam. Katanya saya mengharamkan yang Allah halalkan. Gak ada dalam Al-Quran maupun hadis kata-kata rokok." Gitu. Maka besoknya sampai seterusnya gak boleh ngisi pengajian lagi. Ya. Terus saya tanya, "Bapaknya ngerokok gak?" "Iya sih." "Nah itu sudah ada benar-benarnya. Memang gak boleh karena tersinggung." "Kenapa tersinggung?" "Karena ngerokok." Itu sebenarnya gak suka kalau amalannya itu disindir-sindir. Ya, saya tanya, kalau seandainya segala hal yang tidak ada di zaman Nabi itu gak boleh diharamkan, maksimal makruh, saya tanya, YouTube antum nonton buat nonton porno, apa hukumnya? Makruh. Kenapa? Gak ada YouTube di zaman Nabi. Bikin akun Facebook, chatting-chatting sama akhwat, mengincar siapa tahu ada yang bisa dipacarin, apa hukumnya? Makruh. Kenapa? Enggak ada akun Facebook di zaman Nabi. Sampai bingung Jibril itu. Dia sampai bingung itu, Pak. "Kok makruh sih?" kata dia. "Enggak, Ustaz, maksudnya antum jelasin lah nanti ya." Dia bingung soalnya. "Kok makruh?" kata dia. Ya, bikin apa? TikTok. Terus cewek joget-joget gitu. Enggak pakai jilbab, memamerkan auratnya. Apa hukumnya? makruh. Kenapa makruh? Enggak di zaman Nabi. Sehingga segala sesuatu maksimal makruh karena enggak di zaman Nabi. Berapa banyak kalau begitu yang enggak di zaman Nabi jadi boleh? Enggak berdosa melakukannya. Emang di zaman Nabi ada rumah bordir? Enggak ada. Terus kalau bikin rumah bordir hukumnya jadi apa? Makruh, makruh semua. Ya. Ini yang juga pernah saya sampaikan kepada salah seorang waktu saya masih PNS, satu kantor dengan orang yang kemana-mana ikut pengajian, orang istiqomah, tapi di kantor itu dia ngerokok. Masuk ke tempat saya bilang, Pak, maaf, di kantor ini, di ruangan ini gak boleh ngerokok, ini ruangan saya. Loh, kenapa sih gak boleh ngerokok? Gak boleh, haram. Loh, haram, makruh. Tau bapak itu, kalau bapak mau silakan duduk, tapi matikan dari rokoknya, nanti kita debat. Oh, matikan rokoknya, gak tahan ya, debat dalam saya. Gak boleh dibilang mau, gak ada dalilnya. Ada dalilnya. Mau saya bacakan? Ayo kita bacakan. 1, 2, 3. Gimana? Oh, gak ada zaman Nabi. Emangnya YouTube zaman Nabi ada? Gak ada. Emangnya rumah pelajaran zaman Nabi ada? Gak ada. Terus jadi apa? Makruh, makruh semua. Enak betul. Terus saya bilang, yang jelas orang ngerokok itu Pak, sakit-sakitan biasanya. Saya sehat-sehat aja, kata dia. Kata bapak itu. Cuman saya enggak tega ngomongnya. Saya cuman pengen bilang waktu itu, bapak di usia bapak seperti 80 tahun, padahal belum pensiun. Kenapa? Dikerut sama rokok. Muka Anda itu kelihatan banget. Sudah layaknya pensiun, tapi umur belum pensiun. 56 kurang. Tapi muka kayak 80, kenapa? Dikerut oleh rokok dan Anda merasa Anda sehat-sehat. Coba ketemu bapak saya, bapak kandung. Bapak saya pensiun 2006, orang bilang ini belum layak pensiun. Bapak ketemu bapak saya, suaranya masih suara seperti zaman dulu, belum ada seraksa. Badannya ngangkat apa-apa masih kuat-kuat. Kenapa? Nggak ngerokok. Ya. Nah, dan kalau antum tanya sama dokter meskipun ngerokok, pasti dia bilang jangan, jangan, jangan rokok itu. Kedua, taklid buta itu menyebabkan fanatik mazhab. Karena ada yang fanatik mazhab, akhirnya timbul perbedaan-perbedaan dalam akidah, dalam hukum. Saya contohkan misalnya fanatik dalam mazhab. Waktu saya mau umroh perdana tahun 2010, kami manasik, dan karena memang saya belum tahu sama sekali, karena kami juga umroh perdana, dan alhamdulillah ketika itu gratis, tapi travelnya yang pilihkan Pemkot, maka ikutlah saya dipanggil untuk manasik, ikut aja. Terus apa kata ustadznya, bapak ibu, kita ini kan Syafi'i. Kalau kita Syafi'i, kita kan gak boleh sentuhan sama anak perempuan kalau sudah wudu. Nanti kalau sudah wudu sentuhan, batal. Jadi nanti kalau kita sudah sampai di Masjidil Haram, turun dekat Ka'bah, niatkan ganti madhab dari Syafi'i jadi Hambali. Gimana? Saya ya, cuman karena nyaman juga apa namanya diajarin, belum tahu apa-apa. Kalau saya sekarang bisa saya bantah, cuman kan waktu itu kan umroh perdana, nanti kalau banyak dibilang kamu banyak bacot juga nanti gitu. Sudah diajarin, protes lagi. Cuman kalau pengen saya bilang, ustaz, kalau gitu di zaman Nabi dulu mazhabnya apa dong? Kalau Nabi mau tawaf terus harus ganti mazhab apa? Masalahnya Nabi ada lebih dahulu daripada Syafi'i dan Hambali. Kenapa Anda tidak kembali kepada Al-Quran Sunnah? Apa hukumnya laki-laki tersentuh oleh perempuan tanpa sengaja? Dan apa hukumnya bila dengan sengaja? Apa hukumnya bila syahwat? Apa hukumnya bila tidak dengan syahwat? Kenapa Anda tidak bahas dengan dalil Al-Quran dan Sunnah? Kenapa harus turun? Ya Allah, nawaitu an ubaddila madhhabi min syafi'i ila hambali. Ya. Kenapa Anda sebutkan ayatnya, dalilnya, begitu loh? Tapi karena orang tipikal-tipikal taklid, mereka bilang apapun kata Syafi'i ikuti, sehingga kalau seandainya pun ternyata Syafi'i memberatkan mereka, mereka saat itu ternyata harus ganti ke Hambali. harusnya konsisten itu pada dalil. Coba kita baca yang pertama, yang kata-katanya Imam Syafi'i kemarin, ada yang paling atas tuh di halaman 299 paling atas atau 304 paling bawah. Apa kata Imam Syafi'i? Setiap orang pasti ada luput darinya satu sunnah. Apapun yang aku katakan atau prinsip apapun yang aku sebutkan, kemudian ada hadis dari Rasulullah SAW yang ternyata bertentangan dengan pendapatku, maka yang disabdakan Nabi itulah yang diambil. Nabi SAW, beliau ketika mau pergi ke masjid sempat mencium istrinya dulu, dan tidak diriwayatkan beliau berwudu kembali. Beliau langsung pergi ke masjid, dan diketahui bahwa di masjid enggak ada tempat wudu kembali. Enggak ada tempat wudu, jadi enggak ada ceritanya Nabi wudu lagi. Setelah mencium langsung sholat. Maka bersentuhan dengan wanita, terutama pada yang mahram, jelas boleh. Ya. Lalu sebagai ulama kita menerangkan bagaimana dengan ayat aula mastumun nisa. Ayat tentang wudu ada kata-kata Allah, aula mastumun nisa, engkau melamasa perempuan. Maka diantara para ulama kita dia mengatakan lamasa, lamnya panjang yang artinya menyetubuhi perempuan, bukan sekedar menyentuh. Maka sekedar sentuh, maka ini belum tentu batal. Lalu sebagian ulama kita mengatakan kecuali apabila menyentuh wanita tersebut dengan syahwat. Misalnya pas turun waktu tawaf ketemu wanita Turki atau India, nah ini yang kulihat di tipi-tipi ya. Kemudian sengaja dekat-dekat sentuh-sentuh, berarti menyentuhnya sengaja dengan syahwat, ini yang membatalkan wudu. Lah, kalau kita sepanjang tawaf, semoga Allah memberikan antum rezeki haji dan umroh. Sepanjang kita tawaf, kita sering gini, jangan dekat-dekat gitu. Ya, ada perempuan, gitu, nggak mau kesentuh. Apakah syahwat atau tidak dengan syahwat nggak mau? Ya. Tapi kadang-kadang tersentuh tak, karena kita enggak pakai, karena kita cuma pakai ihram dan kita ittiba itu ketika kanan-kanannya dibuka, ujung selendangnya lalu pundak kanannya dibuka. Nah, pundak kanan ini kadang-kadang kesentuh sama wanita-wanita India. Nah, ketika tersentuh ini kalau seandainya dianggap batal, bolak-balik terus kita. Itu tidak. Dan yang tersentuh bukan cuma 1 2 10 200. Ya, jadi orang jadi pergerakannya bukan cuma melingkar, tapi melingkar jebar masuk cur gitu kayak mengapi. Ya. Maka yang benar jangan taklid buta. Lagian taklid buta kadang-kadang Anda nggak bisa konsisten, dijamin. Saya sering sebutkan kan contohnya, kalau Anda taklid buta sama mazhab Syafi'i, Anda kesusahan sendiri. Karena kalau Anda jual beli harus pakai kata-kata jual beli. Bu beli, iya, ini nak ku jual, iya ku beli. Ini nak ku jual, ku beli. Nasi kuning berapa Bu? 14.000. Ini Bu ya beli. Ini nak ku jual, iya Bu ku beli. Capek ngomong. Ya. Bagaimana kalau ke hypermart sama mbaknya? Ku jual, ku beli. Ku jual, ku beli. Kujual, kebeli. Bukan cuma cetit, cetit, tapi kujual, kebeli. Kujual, kebeli. Kujual, kebeli. Capek kita kayak gitu. Kalau mau konsisten dengan Syafi'i. Ya. Yang ketiga, taklid buta itu menyebabkan pemahaman yang salah, bisa mengakar dalam hati. Misalnya kata-kata ikhtilaf umatku ni rahmat. Ikhtilaf umatku rahmat, taklid kita sama yang suka nyebutkannya. Padahal hadis ini tidaklah ada dasarnya sama sekali. Ini termasuk hadis yang disebut dengan hadis la aslalahu. Hadis yang tidak ada sanadnya, enggak ada usul asal-usulnya, enggak tahu dari mana. Tiba-tiba orang mengenalnya sebagai hadis. Kata-kata yang sering di masyarakat, yang penting kan niatnya. Kita taklid sama ustaz-ustaznya. Ustaz-ustaz itu bilang, tidak apa-apa, yang penting niatnya. Tidak apa-apa, yang penting niatnya. Pak, bolehkah kita kerja di bank? Tidak apa-apa, yang penting kan niatnya. Niatnya kan buat menafkahi. Bu, bolehkah bu kita terima suap? Tidak apa-apa, yang penting niatnya. Tidak apa-apa, yang penting niatnya. Bolehkah azan di kuburan? Tidak apa-apa, yang penting niatnya. Bolehkah ke dukun? Tidak apa-apa, yang penting niatnya. Tidak apa-apa, semuanya tidak apa-apa, yang penting niatnya. Ini kata-kata yang sering keluar dari masyarakat akibat taklid buta. Ya, termasuk di antara kata-kata sakti adalah jangan suka membidah-bidahkan orang. Jangan suka membidah-bidahkan orang. Jangan suka membidah-bidahkan. Sering kita dengar, kita bilang iya, jangan suka membidah-bidahkan. Jangan suka membidah-bidahkan. Yang betul-betul bid'ah akhirnya kita enggak bisa mengingkari karena di kepala kita ini mindsetnya adalah jangan suka membidah-bidahkan orang. Kalau memang bid'ah, semua bid'ah. Karena Nabi memang melarang kita melakukan bid'ah. Contoh, nyembah di kubur itu bid'ah. Di zaman Nabi SAW yang seperti itu dianggap syirik, bahkan bukan cuma bid'ah lagi, syirik yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau minta-minta ke kubur bawa sesajen, terus minta-minta mbah, minta mbah, jomblo mbah, mbah kurang mbah, mbah aku pengen sama si Ani mbah, datang ke kubur minta-minta bawa sesajen, ini bid'ah. Kalau saya yang maksudnya jangan suka bida-bidakan, jangan suka bida-bidakan, jangan suka bida-bidakan. Nanti yang kayak gitu, Pak, enggak jadi. Jangan suka bida-bidakan orang. Enggak ada yang kita ingkari karena semuanya maksudnya adalah jangan bida-bidakan. Kalau memang bida, bilang aja bida, selesai. Tapi kan enggak maksa. Kan kita enggak pernah maksa. Minggir kamu semua dari kuhambur kamu dari kuburan, pulang-pulang semua. Kita enggak pernah bilang gitu. Gak pernah kita datangi kubur-kubur yang keramatkan, kita hambur semua orang-orang itu suruh pulang. Karena itu amalan mereka. Tapi kita wajib jelaskan kepada masyarakat bahwa ini perbuatan gak boleh. Ya. Sebagaimana kita bilang kerja di bank itu haram. Kenapa? Riba melulu. Kerja di leasing itu gak boleh karena riba. Kerja di pegadaian gak boleh karena riba. Kerja di asuransi gak boleh karena riba. Tapi apakah iya pernah ustaz-ustaz itu datang ke bank, ke asuransi, ke leasing, riba, keluar, riba, riba, keluar, keluar, keluar, keluar. Tidak pernah terjadi karena kita enggak maksa. Kita jelaskan ke orang supaya orang menjauhi. Adapun orang enggak mau ikut, ya itu urusannya, nanti di hari kiamat toh tanggung jawab sendiri-sendiri. Begitu. Keempat, taklid itu dapat mewariskan pengaruh yang jelek bagi kehidupan umat. Nah. Seperti jumud dalam ilmu fikih dan menutup pintu ijtihad. Coba antum lihat, yang kebanyakan disukai masyarakat itu pengajian yang butuh mikir soal dalil atau yang enggak perlu mikir. Yang mana yang paling enak? Yang enggak perlu mikir. Kenapa? Apa ada kata ustaz itu ikut aja. Sehingga ustaznya mengatakan, "Bapak Ibu, tadi malam saya telah bertemu dengan Nabi dalam mimpi saya. Saya dapat wasiat bacakan ayat anu 300 kali. Bila dibaca enggak akan mati hari itu." Amalkan, amalkan. Kita atau ya. Pulang amalkan. Besok nanti minggu depan ada lagi kajian. "Bu, tadi malam saya dapat wahyu baru. Saya ketemu dengan Nabi. Nabi bilang sedekahlah dengan anu dan anu. Nanti besok kamu mamamu bisa hidup kembali." Iya, oke, lagi lanjut. Orang tidak perlu mikir, cuman apa kata ustaz langsung diikuti. Itu yang bagi masyarakat enak. Kenapa? Itulah tipikal taklid. Beda kalau di kajian sunnah. Kajian sunnah butuh mikir. Kajian sunnah ini hukumnya anu, dalilnya, hukumnya anu, dalilnya, hukum anu, dalilnya, ini dalilnya, ini enggak boleh karena dalilnya, ini halal dalilnya. Kita suruh mikir dengan tentang dalil. Disuruh belajar bahasa Arab. Disuruh ngerjain PR sama ustadznya, disuruh belajar usul fikih. Memang berat. Kenapa? Karena kita dituntut untuk jadi penuntut ilmu yang enggak taklid. Nah, taklid itu bikin jumut. Kepala ini beku karena cukup ngaji enggak usah tahu dalil. Bahkan kamu kalau nanti nanya sama dalil, kata jangan kamu tanya-tanya dalil nanti ya. Kenapa enggak boleh tanya? Pokok nanti kamu kualat loh. Ya, kamu kualat. Ustaz, Beb mau tanya, apa dalilnya? Gak usah tanya dalil, itu sudah dari wangsit dari Nabi. Tadi malam sudah dapat dari mimpi. Gak usah tanya-tanya. Membuat kita jadi jumud kalau seperti itu. Makanya masyarakat memang sukanya yang gitu. Kalau tipikal antum ini kan duduk semua ngadep ke ustaz ya tak? Ada sebagian masyarakat duduknya itu ngelingkar, ngelingkar kan? Di pinggiran semua apa? Dinding-dinding masjid. ada asbaknya. Dah ustadznya, dah hadirnya, ya, memang Allah mat, boleh, makruh. Di pinggir-pinggir. Dan itu tipikal kajiannya salah. Kenapa? Yang benar kayak di sekolah. Di sekolah guru itu di depan, ya kan? Murid semua mejanya hadap ke guru. Ya tanda supaya mata perhatian fokus. Nah, kalau bikin lingkaran, yang di sana ada sono, yang di situ ada situ, yang di sini ada sini. Ini yang jelaskan kadang-kadang enggak jelas. Ya. Azan kah? Azan dulu. Azan. Itu azan kan? Ada yang kelima tadi apa? Taklid itu memiliki peran membekukan akal, padahal akal diciptakan untuk berpikir. Saya kira ini sama dengan yang nomor empat, yang intinya adalah kalau cuma taklid, kita tidak dilatih untuk berpikir, memikirkan dalil. Karena jamaah, kalau seandainya antum belajar bahasa Arab, dengan bekal bahasa Arab ini antum belajar usul fikih, qaid fikhiyah, insyaallah antum enggak akan cuma sekedar begini. Oh, halal. Tapi antum akan tahu halal dengan pendalilan begini. Oh, haram. Kalau belum pernah belajar ini, antum akan cuma bilang, oh, haram. Tapi kalau antum sudah belajar dua ini, qaid fikhiyah, usul fikih, tentu dengan bekal bahasa Arab, antum akan bilang gini, oh, ini hukumnya haram. Asal muasalnya, dalilnya adalah ayat ini, ayat ini dari mana dikatakan haramnya? Gini, gini, gini. Ya. Gak akan jadi sekedar penuntut ilmu biasa. Maka dari itu, memang kalau cuma sekedar taklid, oh haram, oh halal, oh boleh, oh gak boleh. Begitu, itu kalau taklid. Kalau antum tidak mau taklid, maka antum memang harus belajar supaya antum tahu dari mana asal muasalnya. Gitu. Itulah kenapa taklid itu membuat orang jumud dan akalnya tidak berfungsi. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah membaca Al-Qur'an dan zikir pagi petang tanpa jilbab? Yang utama adalah pakai jilbab, baik untuk baca Al-Quran maupun zikir pagi petang. Tapi seandainya ada, misalnya wanita lagi masak tanpa jilbab di rumahnya sendiri bersama suaminya atau anaknya, kemudian dia membaca Al-Quran murojaah, maka ini boleh, tidak masalah. Jika berpatokan pada satu ustaz karena ilmunya dan dalil-dalil yang dibawakannya, apakah termasuk taklid? Taklid itu antum mengikuti pendapatnya tapi enggak tahu dalilnya, itu namanya taklid. Bila antum belajar pada satu ustaz yang ustaz itu memberitahukan kepada antum hukum plus dalil-dalilnya, itu namanya enggak taklid, tapi mencoba menuntut ilmu, mencoba keluar dari lingkaran taklid. Mungkin yang dimaksud, boleh enggak kita menuntut ilmu sama satu ustadz saja? Saya katakan, bila maksudnya adalah ada tiga alternatif ustadz, 10 alternatif ustadz yang semuanya memiliki kapasitas ilmu untuk mengajar, akidahnya lurus dari kalangan ahlu sunnah, maka sebaiknya jangan cuma satu. Supaya antum tahu ini, tahu ini, tahu ini, ada perbedaan, antum terlatih untuk meneliti mana di antara pendapat masing-masing ustadz ini yang lebih kuat. Tapi kalau maksudnya adalah ada 10 ustadz, satu sunnah, yang lainnya dari kalangan Mu'tazilah, yang satunya Hizbut Tahrir, yang satunya Jamaah Tabligh, yang satunya adalah Ahmadiyah, satunya Syiah, maka satu saja. Jangan mencampur adukan yang hak dan yang batil di kepala antum. Ya. Sebagian orang ada yang memaknainya, jangan ngaji cuma sama ustadz aja, satu ustadz aja. Antum kalau di Balikpapan ini ngaji sama Ustaz Mufli aja. Coba sama Ustaz kami juga yang dari partai Anu dan Anu. Bila ini maksudnya, maka jangan. Kenapa? Nanti antum akan tersesat. Antum akan terbawa masalah falsafah politik. Antum akan terbawa pada pemahaman ikhwanul muslimin. Yang nanti antum akan baca di sini di bagian akhir tentang bagaimana letak penyimpangannya. Tapi kalau maksudnya janganlah ngaji sama Ustaz Mufti aja, sama Ustaz Rafi'i juga, itu betul. Supaya antum mengetahui bahwa ini kadang-kadang ada perbedaan pendapat yang masing-masing memiliki dalil, antum akan terlatih untuk mengetahui mana, bagaimana caranya memilah-milah pendapat yang lebih kuat, yang tidak. Boleh membagi-bagi selama pada koridor tetap ahlu sunnah dan memiliki kapasitas ilmu dengan perangkat ilmu yang cukup. Mohon nasihatnya buat saudara-saudara kita yang berada di Palu yang kena musibah bencana, dan bagi kita yang berada di Balikpapan. Untuk saudara-saudara kami yang di Palu, mungkin antum melihat rekaman ini dari sisi saya atau dari depan sana, atau mungkin antum hadir, maka yang pertama bersabarlah. Dan orang yang bersabar, insya Allah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika mengajarkan Ummu Salamah, ya, ketika meninggal Abu Salamah, Nabi mengajarkan kepada Ummu Salamah doa Allahumma ajirni atau ujurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah yang menimpaku dan gantikan dengan yang lebih baik. Maka Ummu Salamah akhirnya dinikahi oleh laki-laki yang jelas lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perlu diketahui yang namanya sabar itu adalah pada saat hentakan pertama. Pada hentakan pertama kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu yang namanya sabar. Ya Allah, astagfirullah, Allahu Akbar. Berzikir ketika melihat tsunami-nya, ketika merasakan gempanya. Maka ini yang namanya sabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamas sabru 'inda shadamatil ula. Yang namanya sabar hanya saat terjadi di hentakan pertama. Kalau saat terjadi hentakan pertama, di gempa pertama, tsunami pertama, yang keluar adalah caci maki, meraung-raung, meronta-ronta, meratap, belakangan baru bilang sabar, maka ini bukan sabar. Yang kedua, yang ketiga, bagi teman-teman yang di sana harus introspeksi. Karena memang ada berseliweran di media sosial berita-berita tentang acara kesyirikan, ada forum-forum LGBT yang dipelihara di Palu, yang bisa jadi itulah pengundang, bisa jadi mengundang murka Allah. Maka ini harus diintrospeksi, jangan-jangan memang karena itu. Yang terutama syirik. Saya tidak ingat namanya apa, tapi katanya beberapa jam sebelum gempa itu ada upacara yang menurut sebagian orang itu ada unsur syiriknya. Bila memang demikian, maka saya katakan inilah penyebab kemurkaan Allah yang paling besar, syirik. Yang perlu diintrospeksi, jangan sampai nanti ke depan ada lagi. Untuk teman-teman yang di Balikpapan, antum jangan pernah berpikir kita aman. Memang menurut orang yang belajar teknik sipil, belajar masalah gempa, mereka mengatakan Kalimantan ini dalam 50 tahun terakhir antum gak dapat di gempa, atau kalaupun ada sedikit sekali, karena di Kalimantan ini tidak punya sebab-sebab gempa. Gempa vulkanik atau gempa tektonik itu gak ada sebabnya di Kalimantan, ya. Makanya gak ada sawah. Kenapa? Gak ada vulkanik, jadi tanahnya gak subur buat padi. Gak ada tektonik, gak ada gunung-gunung tinggi. Ada gunung Sari, gunung Guntur, gunung Malang, ya. Tapi gunung-gunung tinggi yang membuat gempa-gempa yang besar itu gak ada, ya. Tapi jangan antum merasa aman. Jangan kita merasa aman. Kenapa? Saya 2009 demi Allah merasakan gempa Balikpapan. Cuma waktu itu mungkin antum gak sadar, atau sedikit dari antum yang mungkin merasakannya. Saya keluar dari kantor saya, waktu itu masih PNS, dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi. Saya keluar lewat di jembatan yang dekatnya Departemen PU atau apa? Pekerjaan Umum, lewat jembatan Bungkuk, lewat ke Taman Tiga Generasi. Mata saya ngelihat Disdik, Dinas Pendidikan tuh gini, gudi. Goyang. Asli goyang. Saya pikir saya pusing atau saya berhalusinasi. Saya pulang sampai dekat rumah di PTHR, anak-anak teriak, "Mak, mak, tadi gempa, mak, goyang, goyang." Kata anak-anak, "Oh, saya pikir saya tok." Saya tanya, "Kamu rasa gempa?" "Iya, tadi di sekolah goyang." "Iya, tadi goyang." "Oh, rupanya bukan saya doang. Balikpapan ini sebenarnya pernah gempa, cuman mungkin karena gak keras jadi orang gak sadar." Tapi saya lihat gelistik tuh goyang gini, tiang-tiangnya. Artinya Balikpapan, kita berdoa semoga gak akan ada gempa, tapi jangan merasa aman. 2004 dia ada di Aceh. 2005 dia menghantam Nias. 2006 di Jogja. Meskipun tanpa tsunami. Saya tidak ingat setelahnya. Ada banyak ya yang jelas. Baru dapat di Lombok, setelah itu mutar ke Palu. Ini dengar-dengar di Sulawesi Utara lagi ada meletus. Kita enggak tahu, mungkin dia jalan ke Balikpapan. Yang kita enggak tahu itu kapan. Karena kita juga tidak pernah tahu kapan, maka jaga-jaga diri. Dengan cara banyak-banyak mendekat kepada Allah. Kalau sudah jauh, kembalilah. Saya sering menyampaikan di beberapa hari ini, sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan antum gak mau sholat di masjid? Sampai kapan antum mau sholat subuhnya jam 7? Sampai kapan antum gak mau pakai jilbab? Sampai kapan antum benci sama peci? Sampai kapan antum anti gamis? Sampai kapan antum gak boleh rajenggot antum? Sampai kapan antum tidak mau belajar agama? Sampai kapan antum mau senantiasa mantengin di 21 ada film terbaru apa dan antum tonton? Sampai kapan antum ada di NAF? Sampai kapan antum ada di Inultista? Sampai kapan antum mau ada di diskotik? Sampai kapan antum mau kerja begitu? Sampai kapan anda mau jadi pelacur? Sampai kapan antum mau rokok? Sampai kapan antum mau kerja di riba? Sampai kapan antum mau keluar dari pajak? Sampai kapan? Sampai kapan mau kembali kepada Allah? Betapapun tingginya jabatan kita di dunia, jabatan itu akan berakhir. Anda wali kota Balikpapan, setelah Anda tak terpilih lagi, setelah 5 tahun ini Anda orang biasa. 5 tahun ke depan Anda jalan ke pasar, orang akan cium tangan. Tapi setelah Anda pensiun, Anda orang biasa. Enggak akan ada lagi yang cari-cari Anda. Sekarang orang menjilat Anda. Sekarang enggak, nanti enggak. Sekarang follower Instagram Anda banyak. Nanti kapan-kapan enggak. Anda GM Pertamina. Sekarang orang bilang, "Pak, Anda datang ke kantor, Pak." Orang pulang, "Pak." Anda pulang, "Pak." Nanti setelah Anda pensiun, enggak ada lagi kata-kata, "Pak." Anda masuk masjid, Anda hamba Allah biasa. Yang membedakan kita cuma takwa tok, bukan jabatan dunia. Jadi, sampai kapan? Mau sampai kapan? Ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita. Allah mengatakan, "Zuharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan. Darat dengan gempa, lautan dengan tsunami, di udara. Ini semua akibat perbuatan manusia. Yang Allah kepengen mereka rasakan sedikit dari apa yang mereka kerjakan supaya mereka kembali kepada Allah. Nah, ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita berdoa tentunya semoga Balikpapan akan senantiasa aman. Maka hendaklah kita banyak-banyak berdakwah di sekitar kita anti kesyirikan. Karena ingat, syirik itu salah satu penyebab Allah murka yang paling besar. Bukan LGBT, LGBT itu nomor sekiannya. Ada yang lebih Allah tidak suka, yaitu syirik. Selama masih ada dakwah tauhid di Balikpapan, insyaallah akan senantiasa kita aman-aman. Tapi kalau cuma sekian yang berdakwah tauhid, maka ini belum apa-apa. Saya enggak mungkin ke Manggar, saya enggak mungkin ke Tritip, saya enggak mungkin ke Gunung Stiling, saya enggak mungkin ke Kampung Baru. Antum yang tinggal di sana, ajak orang-orang untuk meninggalkan syirik. Ajak keluarga antum untuk meninggalkan syirik. Karena syirik itu bikin orang, bikin Allah murka. Antum perpanjangan lidah saya, perpanjangan lidahnya para ustaz, perpanjangan lidahnya Nabi SAW. Ya. Dengan jumlah kami yang terbatas, antum yang bisa nyampaikan ke yang lain. Jangan sampai ada kesyirikan di Balikpapan, karena itu bisa mengundang gempa juga. Kita dekat dengan pantai loh, bisa juga tsunami juga. Allah alam bisawab. Semoga. Oh ya, satu lagi. Dari sekian banyak video yang saya lihat di grup WhatsApp, di Facebook, ya ada satu yang menggembirakan. Seawam-awamnya orang Palu, dari kebanyakan yang saya tonton videonya, mereka bilang gini, "Ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ampuni dosa kami ya Allah." Ini menggembirakan sebenarnya. Karena saya yakin seandainya mereka wafat, insya Allah mereka wafat husnul khotimah. Karena Nabi SAW mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilallah dakhala jannah. Siapa yang akhir perkataannya adalah la ilallah, maka dia masuk surga. Dan Nabi SAW mengatakan tentang orang-orang yang ditimpa bangunan, maka mereka mendapatkan pahala seperti mati syahid. Ini menggembirakan kata-kata la ilaha illallah, la ilallah. Mungkin, meskipun mungkin mereka selama ini tidak sholat, tapi mereka yang memvideokan itu banyak yang mengucapkan ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Semoga Allah mengamankan kita dan senantiasa menjaga Balikpapan yang aman-aman. Semoga Allah memasukkan saudara-saudara kita yang muslim yang tertimpa bencana di Palu, dimasukkan oleh Allah ke surga semuanya. Allahumma sholli subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.